tahan rasa yang selalu engkau berikan tanpa balasan dan juga tanpa imbalan. Ku selalu menjadi sedangkan kau selalu ada untukku, untukku, untukku, untukku. Sebelum matahari tenggelam, ku kan mencoba selalu di sampingmu, mengganti semua waktu kita yang hilang. Semua berjalan sesuai mauku. Nyatanya ku terlalu sibuk untukmu, untukmu. Sedangkan kau selalu ada untukku. Sebelum matahari tenggelam, ku kan mencoba selalu ada untukku, untukku. Sebelum matahari tenggelam. Teman-teman, sebentar ya. Bentar, Hani, bentar ya. Halo, Nak. Mas Giring. Tadi waktu Mas Giring telepon, Ibu masih sholat. Iya, Ibu pokoknya selalu berdoa untuk Mas Giring. Mudah-mudahan lancar. Ya, Ibu doakan pokoknya semua yang apa terbaik untukmu ya, Nak, ya. Jangan lupa. Ya, amin. Jangan lupa sholat ya. I love you. I love you, Bu. Ya. Ya. Ibu, lagu ini buat Ibu sama buat semua yang ada di sini ya. Ibu, Ibu kita. Sebelum matahari tenggelam, ku kan mencoba selalu. Sebelum ku terlambat sekarang.